أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت أي أمة أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر. Dengan sanad kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Abu Salamah, dia mengatakan, aku mendatangi Aisyah, lalu aku mengatakan, wahai ibu, beritahukan kepadaku tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, kanat salatuhu fi syahr Ramadan wa ghairihi 13 rak'atan bil lail minha rak'atal fajr. Salat beliau di bulan Ramadan dan yang lainnya adalah 13 rakaat pada malam hari. Di antara dari 13 rakaat itu adalah 2 rakaat salat sunat fajar. Berarti di sini salatnya 11 ditambah 2 rakaat fajar menjadi 13. Hadis berikutnya, حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari 10 rakaat. Kemudian beliau witir dengan satu sajadah. Maksudnya satu rakaat. Sehingga menjadi berapa? 11. Lalu beliau mengerjakan 2 rakaat fajar. Maka itu semua 13 rakaat. Hadis berikutnya, hadis 1728. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد أما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. Dengan sanadnya kepada Aswad bin Yazid, dia menceritakan dari Aisyah apa yang dia Aisyah sampaikan tentang salat Rasulullah SAW. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi itu tidur di awal malam dan dia hidupkan akhir malamnya. Artinya dia tidur dulu kemudian dia baru bangun. Hatta in kanat lahu hajatun ila ahli qada hajatah. Kemudian apabila dia memiliki kebutuhan kepada istrinya, dia lakukan. Dia penuhi kebutuhannya. Summa yanam. Kemudian dia tidur. Fa'idha kana inda nida'il awal. Apabila pada azan pertama. Qalat wathaba. Aisyah mengatakan Nabi itu ketika mendengar azan pertama wasaba. Wasaba itu melompat dia. Ya. Wala wallahi ma qalat qama. Demi Allah dia tidak mengatakan Nabi bangkit. Wasaba ini melompat. Apa hikmahnya ini? Imam Nawawi mengatakan wasaba ay qama bisur'ah. Bangkit dengan segera. Jadi kalau qama aja mungkin malas-malas berdirinya. Tapi ini wasaba menunjukkan bahwasanya dia berdiri cepat. Fa fihi al-ihtimamu bil ibadah. Ungkapan wasaba ini yaitu berdiri cepat terdapat di dalamnya kandungan adalah ihtimam memberikan perhatian dengan ibadah. Wal iqbalu 'alaiha binashat. Yaitu melakukan ibadah dengan penuh semangat. Ya, ada orang bangun tidur malas-malas, balik dulu, putar dulu, putar. Ini ketika Nabi dengar azan, dia bangkit cepat. Wa huwa ba'du ma'na al-hadits as-sahih. Ini adalah sebagian dari makna hadis yang sahih. Maksudnya cepat bergerak itu. Tidak malas-malas bangun apalagi dengar azan. Azan sudah masuk waktu. Ini mendengar azan pertama. Dan ini juga disyariatkannya azan pertama. Ya, azan pertama itu adalah untuk membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang sudah bangun lama untuk istirahat. Ya. Nabi ketika dia mendengar azan pertama, segera dia bangkit dari tidurnya. Ya. Dan inilah makna dari hadis yang sahih kata Imam Nawawi, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Kuatnya dari siapa? Kuat mengangkat barbel. Ya, kuat berolahraga. Tidak. Kuat kepada beribadah. Olahraga oke. Ya, untuk menambah kuatnya, sehatnya dia dan kuatnya dia, tapi tujuannya yang diinginkan itu adalah kuatnya beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menunjukkan sehatnya dan kuatnya dia adalah ketika dia mendengar azan segera dia untuk bangkit. Ada orang olahraganya kuat ya, angkat besi kuat, tapi angkat kelopak matanya enggak kuat. Ya. Untuk pergi mungkin olahraga jalan joggingnya jauh bisa maraton. Pergi ke masjid malas. Ya. Nah, bukan ini yang diinginkan. Tapi yang diinginkan itu adalah bagaimana kesehatan dia, kekuatan dia menjadikan dia kuat untuk beribadah. Beribadah yang ini di sini disebutkan al-iqbal 'alayya binasyat. Menghadap atau mendatangi ibadah itu penuh dengan semangat, penuh dengan kekuatan. Kemudian fa afada 'alayhi al-ma' wala wallahi ma qalat ightasala. Dia menuangkan air. Ya, seakan-akan menuangkan air berbeda dengan mandi. Ya, lebih semangat cepat. Ya. Wa ana 'alamu ma turid. Aku tahu apa yang diinginkan oleh Aisyah. Ya. Wa illam yakun junuban kalau seandainya beliau tidak junub, tawadda wudhu ar-rajuli lis-shalah. Kalau seandainya beliau tidak sedang kondisi junub, maka beliau berwudu, wudunya seorang untuk salat. Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat ya, dua rakaat. Maksud di sini dua rakaat ini adalah sunnah subuh. Yaitu salat sunat subuh. Hadis berikutnya, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا عمار ابن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. عائشة رضي الله تعالى عنها دي mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada malam hari sampai akhir salatnya itu adalah salat witir. Hadis ini menunjukkan bahwa fihi dalilun lima qaddamnahu. Di sini terdapat dalil terhadap apa yang telah berlalu kita sampaikan. Min anna sunnata ja'ala akhir salatil layli witra. Bahwa sunnah itu adalah menjadikan akhir salat malam itu adalah witir. Ya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang adanya setelah witir itu ada solat dua rakaat yang pernah lakukan oleh Nabi. Maka ini menunjukkan akan bahwasannya orang yang sudah witir masih boleh solat. Tapi yang sebaiknya, yang seharusnya dan banyaknya dalil, adalah solat witir itu adalah penutup dari ibadah yang kita lakukan pada malam hari. Wabi qala ulama kafatan, dengan demikian ulama pada umumnya ya, pada seluruhnya mengatakannya. Waqad sabaqa ta'wilu rak'ataini ba'dahu jalisan, dan telah berlalu penjelasan dan penafsiran terhadap solat dua rakaat yang dia kerjakan setelah witir dalam keadaan duduk. Hadis berikutnya adalah hadis 1730. Haddatsani Hannad ibn Sari qala haddatsana Abu al-Ahwas an Ash'ath an abihi an Masruq قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم قال قلت أي حين كان يصلي فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. Masruq bertanya kepada Aisyah tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan kana yuhibbud daim. Dia mencintai atau menyukai, Nabi menyukai yang kontinu. Daim itu yang selalu. Fihi, dalam ungkapan ini, al-hathu 'ala al-qasd fi al-ibadah wa annahu yanbaghi lil-insani an la yahtamil min al-ibadah illa